والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, أما بعد, أما بعد. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, babu salatil khauf, bab tentang salatul khauf. Salatul khauf ia as-salatul maktubah indal khauf, minal adwi au nahwi. Salat khauf itu ialah salat fardu. Ketika takut dari musuh atau semisal, wa salatul khauf thabitatun fil kitabi wa sunnah wa inda jumhur al fuqaha. Salat khauf itu memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran, As-Sunnah, dan merupakan pendapat jumhur fuqaha. Fa'amal kitab faqaulu ta'ala, wa'idha kunta fihim فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ الْآيَةِ Surat An-Nisa Al-Ayah Al-Thaniyah Wal-Mi'ah. Adapun dasar dari Al-Quran ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqimta lahum shalah. Seterusnya ayat. Wa amma sunnah faqad tabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khauf fi arba'ati mawadi. Adapun dasar dari as-sunnah maka telah sahih bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat khauf di empat tempat. Hiya Batnu Nakhlah. Yang pertama di daerah Batnu Nakhlah. Wa Asfan. Yang kedua di daerah Asfan. Wadi Kirdin, daerah di Kirdin. Wadatu Riqa, dan di wilayah Datu Riqa. Nah, wal hikmah min salatil khauf, wallahu a'lam, at-taysir ala hadil ummah, wal muhafadah ala ada'is salati fi waqtiha, at-taysir ala hadil ummah, wal muhafadah ala ada'is salati fi waqtiha. Adapun hikmah dari adanya salat khauf, wallahu ta'ala a'lam, ialah kemudahan untuk umat ini dan dalam rangka menjaga pelaksanaan sholat fardu pada waktunya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sabi' wa thamanun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-387. An Salih bin Khawwat dari Salih bin Khawwat amman sallama an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang pernah sholat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma dhati riqa, sholat al-khauf pada hari perang Dhatu Riqa. Yakni pelaksanaan sholat khauf. Ghazwatu Dhati Riqa kanat fi sanati Rabi'ah min al-Hijrah. Perang Dhatu Riqa terjadi pada tahun 4 Hijriah. anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam salat ma'ahu. Bahwa sesungguhnya satu kelompok sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatan wijahal aduwi. Sedangkan satu kelompok yang lain berjaga menghadapi musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Nabi sholat bersama jamaah yang bersama beliau satu rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, kemudian beliau tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim, kemudian jamaah menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Tsumma sarafu, kemudian mereka menyelesaikan sholatnya. Fasafu wijahal aduwi, dan mereka pun berbaris untuk menghadapi musuh. Waja'ati ta'ifatul ukhra, maka kelompok yang lain yang tadinya menjaga datang. Fasalla bihim raka'ah, Nabi pun sholat bersama mereka satu raka'at juga. Alati baqiyat, yang tersisa. Tsumma tsabata jalisan, kemudian beliau tetap duduk. Wa atammu li anfusihim, dan jamaah menyempurnakan sendiri-sendiri sholatnya. Tsumma sallama bihim, kemudian beliau salam bersama mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa hadza lafdu Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim. Wa waqa'a fil ma'rifah Ibn Mandah an Salih Ibn Khawat an Nabihi, dan terdapat keterangan dalam kitab Al-Ma'rifah karya Ibn Mandah dari Salih Ibn Khawat dari bapaknya. Nah, fihi fawaid. Al-Fa'idatul Ula. Masru'iyatu Salatil Khawf. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat khauf. Asalnya, sholatul khauf ala hadal wajhi in kanat al-fajr aw kana al-imam yuqassir shalah. sholat khauf dengan cara semacam ini, yakni yang disebutkan dalam hadis, berlaku jika sholat yang dilakukan ialah sholat subuh atau imam mengqasar sholat duhur, asar dan isya. Fa'innahu yusalli bitta'ifatil ula ra'atan wahidatan. Wa yabqa al-imamu qa'iman firqati thaniya. Caranya ialah, satu kelompok sholat bersama imam satu rakaat. Kemudian imam berdiri untuk rakaat yang kedua. Wa yutimmuna li anfusihim wa yusallimun. Kemudian jamaah menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri dan salam sendiri tanpa imam. Thumma yadhabuna lil khirasati. Thumma yadhabuna lil khirasati. Kemudian mereka pergi untuk berjaga-jaga. Wa in kanatil maghrib aw rubaiyatan shalla bil ula ra'ataini. Dan jika sholat yang dilakukan ialah sholat maghrib atau sholatnya 4 rakaat, maka imam sholat dengan kelompok pertama 2 rakaat. Thumma atimmu li anfusihim wa sallamu wa dhahabu lil khirasah. Kemudian mereka atau jamaah kelompok yang pertama menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri, kemudian salam dan pergi untuk berjaga-jaga. Amma ta'ifah asaniyah. Adapun kelompok yang kedua, fa'innaha lamma kanatil ula fil khirasa. Maka ketika kelompok yang pertama sudah mengganti posisi mereka untuk berjaga, ja'at fasalla bihim al-imam ma baqiya minas shalah. Maka kelompok yang kedua datang sholat bersama imam pada rakaat yang tersisa. Summa jalasa litasyahud. Kemudian imam duduk untuk tasyahud. Wa atammu li anfusihim. Jamaah yang kedua menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Hatta yulahiku fit tasahud, sampai mereka bisa menyusul tasahudnya imam. Fa'idha tasahadu salam abihim. Ketika semuanya sudah tasahud, maka imam salam bersama kelompok yang kedua. Barakallahu. Nah, al-fa'idatu asalisa. Anil harakata al-kathirah limaslahatis sholah au lil-ghazwi la tubtilus sholata. Anil harakata al-kathirata limaslahatis sholah au lil-ghazwi la tubtilus sholah. Naam. Jadi ada gerakan-gerakan yang banyak ya. Tapi untuk kemaslahatan sholat atau karena perang yang sudah enggak memungkinkan sholat seperti keadaan normal, maka tidak membatalkan sholat. Nah, jadi caranya sebagaimana dalam hadis ini, pasukan dibagi dua kelompok. Kelompok satu jaga, ya, atau kelompok satu bersama dengan imam, kelompok dua jaga. Kelompok satu sholat bersama imam sampai dapat satu rakaat. Kemudian imam tetap berdiri pada rakaat yang kedua. Sedangkan kelompok yang pertama menyelesaikan sholatnya sendiri sampai salam. Kemudian mereka pergi mengganti posisi kelompok yang kedua untuk berjaga. Kelompok yang kedua yang berjaga datang bersama imam, menyelesaikan sholat bersama imam satu rakaat. Imam duduk tasyahud tapi enggak salam. Kelompok yang kedua melanjutkan sholatnya sendiri sampai tasyahud bersama imam, kemudian salam bersama-sama. Nah, ini cara sholat khauf yang paling praktis. Kalau sholat subuh, ya masing-masing kelompok dapat satu rakaat bersama imam masing-masing ya. Kalau sholat yang dikosor juga demikian. Kalau sholat duhur, asar, isya tanpa kosor, berarti masing-masing kelompok sholat dua rakaat bersama imam, caranya sama. Atau kalau sholat maghrib, barakfikum, kelompok yang pertama sholat dua rakaat bersama imam, kelompok yang kedua sholat satu rakaat bersama imam. Nah, sisanya menyelesaikan sendiri-sendiri. Barakfikum. Faham ya, kabarannya ya? Nah, insya Allah, karena sholat yang paling jelas dalam kaifiyah sholat khauf ialah sholat yang disebutkan dalam kasus ini. Ketika Nabi dan para sahabat melakukan sholat khauf ketika perang Dzatul Riqa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, limada yuqalu sholatul khauf thabitah bil kitab wa sunnah wa inda jumhuril fuqaha wal yuqalu thabitah bil kitab wa sunnah wa ijma'il ulama, hal hunaka khilaf bain ulama fi isbatiha man al ayat wal ahadith shariha fi isbat sholatul khauf. Na'am. Taib. Wa inda jumhuril fuqaha, ini menunjukkan memang ada sebagian kecil yang mengatakan sholat khauf itu enggak disyariatkan ya. Nah, tapi enggak dianggap mendapat mereka karena saking jelasnya ayat-ayat dan hadis tentang masalah sholat apa ini, khauf, sehingga disebutkan dalam kitab Tawdhihul Ahkam wa inda jumhuril fuqaha, bukan wa ijma'il ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.